عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله وبالله ولا غالب يغلب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. Para pendengar rahimakumullah Radio Republik Indonesia yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Artinya, sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui hal tersebut, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ayuhal mustami'un al-kiram, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan olehnya setelah 16 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa, diperintahkan untuk mengarahkan wajah beliau, tubuh beliau kepada Masjidil Haram. Karena di dalam sebuah riwayat dijelaskan, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, dan ketika itu beliau mengambil posisi persis menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi arah yang beliau ambil adalah dari arah belakang Ka'bah, sehingga tetap mengarah kepada Ka'bah. Dan setiap kali beliau salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat mukanya, wajahnya, seakan-akan berdoa kepada Allah agar kiblat dibalikkan arahnya atau diganti arahnya yang tadinya ke arah Masjidil Aqsa kepada arah Masjidil Haram. Ayat ini konon disebutkan para ahli tafsir atau al-mufassirun turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Bani Harithah, yaitu sekitar Masjid Qiblatain sekarang yang ada di kota Madinah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk bertakziah ke rumah salah seorang sahabiah yang wafat anaknya. Di dalam riwayat dijelaskan bahwa ketika itu adalah salat asar, dan ini adalah riwayat yang paling kuat, dan sebahagian ulama ada yang mengatakan bahwa ketika itu adalah salat zuhur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelakangi Masjidil Haram dan mengarah ke Masjidil Aqsa, karena arah daripada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu bertolak belakang 180 derajat. Ketika itu terasa sedih di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Jibril untuk memutar tubuhnya mengarah ke Masjidil Haram. Dan ketika salat sedang berlangsung, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya berada menjadi imam di depan, ketika itu berputar dan beralih menjadi di belakang. Dan dari arah belakang kemudian Rasulullah berjalan lurus dan para sahabat membukakan jalan bagi beliau untuk mengambil posisi di depan. Hal ini dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dengan panjang lebar tentang tafsir daripada ayat ini. Nah, para pendengar rahimakumullah, yang menarik bagi kita ketika membaca ayat ini adalah pertanyaan yang muncul, apa bedanya antara umat Islam dengan umat-umat yang lain? Bukankah Islam menyembah Ka'bah sedangkan umat-umat yang lain menyembah patung yang hampir sama? Kalau umat-umat yang lain menyembah patung, pohon, dan benda-benda yang lain, maka umat Islam pada hakikatnya menyembah Ka'bah. Pertanyaan ini muncul ke tengah-tengah masyarakat Islam. Maka pada kesempatan ini kita ingin menjawabnya dan menegaskan bahwa sungguh amat sangat jauh apa yang terjadi antara umat Islam dengan umat-umat yang lain. Sebab Ka'bah bukanlah sesembahan umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kita untuk menyembah Ka'bah, tetapi mengarahkan wajah kita, tubuh kita ke arah Ka'bah. Ini menunjukkan yang pertama, nilai tauhid yang terkandung di dalamnya, bahwa yang disembah adalah satu dan arah tujuannya juga harus satu. Yang kita sembah adalah Allah, oleh karena itu tujuan kita harus satu, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah Al-Musharrafah. Artinya ini adalah lambang, simbol daripada tauhid. Yang kedua, bahwa umat Islam dimanapun mereka berada, mereka harus memiliki visi yang satu, pandangan yang satu, arah yang satu, yaitu adalah mardhatillah. Jadi Ka'bah bukanlah sebagai sesembahan, bukanlah patung yang disembah oleh umat Islam, tapi berfungsi hanya sebagai arah. InsyaAllah pada ayat berikutnya nanti kita akan melihat bahwa Ka'bah bukanlah sesembahan, karena ketika arah itu tidak diketahui, maka ketika itu manusia atau umat Islam boleh untuk mengarahkan wajahnya ke arah yang lain. Baik, untuk memperkaya diskusi kita pada kesempatan ini, kita lanjutkan dengan dialog. Ya, Ustaz Adi, ini menarik sekali pembicaraan tentang poin-poin yang tadi Ustaz sebutkan, bahwa sebenarnya memang Ka'bah itu hanya sebagai sebuah simbol untuk menyatukan arah pandangan dan juga menyatukan persepsi di antara umat Islam. Tapi sayang sekali, mungkin di dalam kehidupan masyarakat kini kita bahkan kehilangan tentang kesamaan pandangan ini, begitu ya. Karena kita lihat banyak di dalam kehidupan masyarakat ini banyak cara pandang yang berbeda, akan tetapi ternyata tidak mengarah kepada kesatuan keimanan yang kuat, begitu. Masing-masing merasa dirinya lah yang benar, begitu. Misalnya dengan cara pandang seperti yang pernah dijelaskan oleh Ustaz Zainal, ketika sebagian masyarakat memandang isbal itu merupakan satu kewajiban, sehingga akhirnya berdampak kepada keyakinan orang yang tidak isbal itu tidak boleh bersama mereka, tidak boleh mengimami salat dan hal-hal yang mengikuti daripada itu. Ini kan menjadi satu hal yang sangat fatal sekali ini, seperti ini. Ya. Jadi mungkin inilah yang satu hal yang sangat patut untuk kita perhatikan untuk menyatukan persepsi dan pandangan umat ini, itu kira-kira bagaimana caranya? Iya, jadi kalau kita merujuk kepada ayat ini, jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah sighah al-amr, perintah, fawalli wajhaka. Jadi ada seakan-akan kalau kita fahamkan seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa Ka'bah hanya sebagai simbol persatuan dan kesatuan umat Islam, visi dan misi serta pandangannya, maka seharusnya umat Islam seperti yang kita harapkan pada saat sekarang ini adalah memiliki pandangan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Jadi kalau saya melihat ada sebuah ananiyah, egoisme dan merasa diri yang paling benar, sehingga hal ini memunculkan ekses-ekses, akhirnya memecah belah umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dari radio yang amat sangat kita cintai ini, kita menyuarakan agar sebaiknya lah umat Islam itu melihat dan menelaah kembali kepada sirah an-nabawiyah. Bukan berarti kita menghapuskan perbedaan, tidak. Tetapi jangan adanya perbedaan itu menjadikan kita berbeda, menjadikan musalla kita berbeda, menjadikan masjid kita berbeda, dan kita takut pada satu saat nanti akan terjadi perbedaan-perbedaan yang akan menimbulkan pertumpahan darah. Dan ini tercatat di dalam sejarah Islam, sejarah kelam umat Islam, di mana terjadinya perbedaan-perbedaan hizbiyah itu kemudian dibawa permasalahan politik, permasalahan furu'iyah itu kemudian dibawa kepada permasalahan-permasalahan akidah. Jadi seharusnya kita menyadari, dan umat Islam itu harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Saya yakin ketika umat Islam itu memiliki wawasan yang luas tentang madhab-madhab fikihiyah, maka sebenarnya mereka tidak akan menjadi manusia yang fanatik. Namun amat sangat disayangkan saat sekarang ini umat kita sedang sibuk sekali membahas hal-hal yang berbau dengan keduniawian, sehingga mereka lupa dengan esensi dari diciptakannya mereka di muka bumi ini. Ya, kalau saya bisa menambahkan sedikit ini Ustaz Ardi, pernyataan dari Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Syekh Yusuf Qardhawi, ada terkait dengan pembicaraan kita, buku yang ditulis As-Suhwa Al-Islamiyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Mazmum. Artinya apa? Kebangkitan Islam dari sisi perbedaan yang disyariatkan dan perpecahan yang dicela. Jadi sebenarnya mensikapi yang ditanya oleh Ustaz Perdana, benar kata Ustaz Ardi bahwa ikhtilafu ummati rahmah itu harus kita pahami dalam koridor yang sebenarnya, bahwa memang satu hal tidak bisa kita menyamakan. Allah sendiri telah berfirman, "Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah." Kalau Allah ingin, semua muka bumi ini bisa dibuat satu warna, satu umat. Tapi Allah tidak berkeinginan. Di saat ada warna merah, ada putih, ada hitam, ada hijau, banyak warna. Yang penting apa? Perbedaan itu selama disyariatkan, tolerirlah dia. Dan jangan sampai perbedaan itu menimbulkan perpecahan dan itu tercela, karena perpecahan itu merupakan sarana untuk mengobrak-abrik. Apa yang terjadi di Irak hari ini tidak lebih karena kurang memahami fikih ikhtilafil masyru' wa tafarruqil mazmum. Perbedaan Sunni dan Syiah menjadi ladang untuk menyebar konflik yang disebarkan oleh musuh Islam, Amerika Serikat. Di sisi lain, bagaimana kita memahami ikhtilafil masyru' ini, sebenarnya dalam ayat yang kita kaji ini 144 sudah cukup sangat jelas. Bagaimana ketika kita berangkat haji di Arab Saudi sana, ketika kita sholat di Masjidil Haram, kita menemukan berbagai macam versi sholat. Semuanya sah. Tidak ada orang yang melarang kamu gak boleh sholat di Masjidil Haram ini karena sholatmu tidak sah. Bahkan termasuk wanita Indonesia lah yang paling soleh, rambutnya gak pernah terlihat. Kalau misalnya dari negara lain itu rambutnya tuh kucar kacir kesana kemari, sholat dia, dan tidak ada yang berani mengatakan sholatmu gak sah, ulangi. Kakinya terlihat, mata kakinya pun terlihat, tetap juga sholat, dan tidak ada berani mengatakan itu. Ini merupakan gambaran apa yang terjadi di Masjidil Haram, merupakan cerminan yang harus dipahami oleh umat Islam dimanapun kita berada. Iya, jadi memang seperti yang dijelaskan Syekh Qardhawi itu tadi, bahwa memang ada perbedaan yang kita harus hindari, dan perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang berasas daripada syahwat, nafsu. Yaitu kalau sudah sesuatu itu diawali dengan semata-mata karena duniawi, hal-hal yang berbau duniawi, maka dia tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah tuntas permasalahan itu. Makanya para ulama, Syekh Qardhawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada ilmu, harus dikembalikan kepada niat yang benar, amal salih, niat as-salihah. Jadi ada niat yang tulus ikhlas dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan kepada ilmu, di mana ilmu itulah yang membimbing kita agar tidak terjadinya perbedaan atau ikhtilaf al-madhmum. Saya kadang-kadang menyayangkan adanya sebahagian saudara-saudara kita itu yang lebih memilih kepada mengkafirkan sesama umat daripada memberikan pembelajaran yang benar. Karena terkadang kalau kita menggunakan madhab takfir, mentamfir orang, membawa orang jadi lari dari kita, inilah yang membuat jadinya agak sulit untuk mempersatukan umat Islam itu. Yang saya maksud kadang-kadang hanya dengan permasalahan furu'iyah bisa orang itu menjadikan kafir. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tahu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkannya, tidak mengatakan dia munafik. Abdullah bin Sabah, begitu juga tokoh-tokoh munafik, tokoh-tokoh Yahudi ketika itu. Namun Rasulullah tidak ingin membunuh mereka, tidak ingin menghancurkan mereka. Hanya saja dalam hal ini juga tidak terlalu longgar sebenarnya. Artinya apa? Marilah, cendikiawan-cendikiawan muslim, ilmuwan-ilmuwan muslim itu memiliki visi pembelajaran terhadap umat, mengajar umat yang syar'i, tidak menyebutkan umat dengan hal-hal yang berbau politis. Sekarang kalau kita melihat sendi-sendi umat Islam, hampir di seluruh wilayah umat Islam itu selalu hal-hal yang dikedepankan itu adalah permasalahan politik, sehingga umat Islam itu lebih paham dengan hal-hal yang berbau politik sehingga segala sesuatunya dipolitisir. Jadi ayat ini juga sebenarnya kalau dipolitisir bisa saja gitu, tapi kita tidak menginginkan itu. Dan kita menginginkan adalah bagaimana kiblat itu menunjukkan tauhid kepada Allah dan menunjukkan keesaan Allah dan menunjukkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kiblat yang sebenarnya yang sekarang yang harus dihadapkan oleh umat Islam wajahnya di dalam salat adalah Masjidil Haram. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengetahui hal itu, tetapi mereka mencoba untuk membantahnya. Oleh karena itu ayat ini ditutup wa wallahu bighafilin amma ya'malun. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah lupa, lalai dengan apa yang mereka lakukan itu. Sungguh orang Yahudi dan Nasrani itu selalu membangkang sekalipun itu adalah suatu kebenaran. Oleh karena itu kalau kita tidak ingin menjadi orang Yahudi atau bersifatkan Yahudi dan Nasrani, maka janganlah pernah kita membangkang suatu kebenaran sekalipun kebenaran itu berasal dari anak kecil. Demikianlah yang dapat disampaikan kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Hanaf Ismet, Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana serta Ustaz Parsulian mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.